Anda itu nggak perlu mengurangi makan, tapi makanlah yang benar. Kalau lagi lapar jangan ngemil, makan. Paham maksudnya? Anda tidak perlu mengurangi makan. You don't have to eat less, but you just have to eat right. Anda itu nggak perlu mengurangi makan, tapi makanlah yang benar. Kalau lagi lapar jangan ngemil, makan. Paham maksudnya? Kalau lagi lapar jangan ngemil, karena kalau Anda ngemil maka tubuh kita akan terpenuhi dengan karbohidrat. Sedangkan saat itu dibutuhkan apa? Ada karbonya, ada proteinnya, ada berbagai macam zat-zat atau nutrisi yang kita butuhkan. Tapi ketika sudah contoh nih, lagi lapar tiba-tiba makan gorengan 1, 2, 3, 4, 5 kan? Bakwan. Yang ketawa-tawanya biasanya oknum-oknumnya. Lagi arisan, lagi kumpul ibu-ibu, lagi pengajian, gorengan lagi. Asik. Terus kue lagi kan, kuenya yang penuh lagi dengan gula pasir lagi. Ya gimana mau kurus? Setiap pengajian gitu-gitu aja badan. Gak ada penurunan. Gitu ya. Jangan tersinggung ya, kalau tersinggung alhamdulillah. Nah, ini kita sambil santai-santai. Jadi Anda gak perlu ngurangi makan, tapi syaratnya Anda perlu makan yang benar. Gitu aja. Makan yang benar apa? Kalau mengikuti, lihat. Ini saya dapat ilmu ini mungkin dalam sebuah buku, tapi benar sih. Ibu pernah menghitung gigi kita berapa? Jangan lupa, gak apa-apa. Hah? 32, masih ingat ya. Gigi kita 32. Ada yang 37. Oh 36 ya, mungkin edisi lama. Edisi baru. 32 kan? Nah sekarang ibu-ibu lihat, 28 gigi kita itu adalah gigi seri sama gigi geraham. 28-nya seri dan geraham. 4-nya gigi apa? Taring. Kalau kita bedakan fungsinya, gigi geraham sama gigi taring sama enggak fungsinya? Beda. Gigi geraham atau gigi seri ya, itu fungsinya mencampur, mengaduk, mengolah. Gigi taring fungsinya apa? Mengoyak, merobek-robek. Yang dikoyak, dirobek-robek apa? Kebanyakan jenis protein. Dicampur, diaduk-aduk tadi adalah yang sifatnya nabati. Persentasenya adalah kurang lebih 85% dan 15%. Oke? Okay? Artinya apa? Kalau melihat dari gigi kita saja, manusia tidak desain, tidak, kalau saya tidak menerima konsep vegetarian kalau saya. Kecuali giginya seri semua. Kenapa? Kan kelihatan gigi kan? 4 gigi kita tuh taring, artinya kita tetap harus makan daging, cuman porsi dagingnya hanya 15%. Kalau ngikut dari ini, 85% adalah sayur dan buah-buahan. Kecuali giginya taring semua, mungkin mirip ikan hiu.